يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله Kita lanjutkan lagi pelajaran kita dari kitab Masail Jahiliyah. Mengenali prinsip-prinsip yang ada pada kaum Jahiliyah. Prinsip-prinsip yang ada pada ajaran Jahiliyah. Ajaran yang berlaku di suatu masa sebelum datangnya cahaya Islam. Sebelum datangnya cahaya al-haq, cahaya kebenaran, turunnya Islam, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip-prinsip ini adalah prinsip yang berseberangan, bertolak belakang dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu di antara tugas yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tugas yang paling utama adalah mengeluarkan manusia dari prinsip-prinsip jahiliyah menuju kepada prinsip-prinsip Islam, mengeluarkan mereka dari kegelapan jahiliyah menuju kepada cahaya terang benderangnya sinar Islam. Maka penting bagi kaum muslimin untuk mengenali dan mengetahui prinsip-prinsip jahiliyah. Tentu bukan adalah dalam rangka mengikuti atau mengambil prinsip-prinsip tersebut sebagai prinsip pedoman hidupnya. Tapi dalam rangka agar ketika mengenali seorang mengenali prinsip-prinsip jahiliyah yang ini bertentangan dengan Islam, maka dia akan mengetahui ya bahwa prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip yang harus dia hindari, harus dijauhi dan harus dia bersihkan dari pribadi-pribadinya. Utamanya, kemudian juga harus diupayakan untuk bersih dari masyarakatnya. Ya, dimulai dari pribadinya, keluarganya, masyarakatnya dan kaum muslimin. Sebagaimana Rasulullah SAW berupaya untuk membersihkan prinsip-prinsip jahiliyah ini dengan datangnya Islam. Dimulai dari lingkup keluarga, kerabat, orang-orang dekat, sampai kemudian Islam membersihkan prinsip-prinsip jahiliyah di masa itu di Jazirah Arab, setelah sebelumnya berada di dalam kegelapan jahiliyah yang merata. Bersih dengan upaya tarbiyah, dengan sebelumnya tasfiyah, pembersihan, ya, sebelumnya dengan adanya tasfiyah, kemudian ditarbiyah, ditasfiyah, dibersihkan. Ini prinsip dakwah, dijauhkan dari jelekan-jelekan, kemungkaran-kemungkaran, dan prinsip-prinsip yang bertentangan dengan apa yang datang dari Islam. Setelah itu ditarbiyah, diisi dengan cahaya Islam. Ini dalam rangka kita mengenali prinsip-prinsip tersebut, bukan untuk menjadi itu sebagai pedoman hidup kita, tapi dalam rangka agar kita bisa menjauhi. Bagaimana pepatah mengatakan, "Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqih." وَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الشَّرْءِ مِنَ الْخَيْرِ يَقَعْفِهِ. Aku mengenali, berusaha melihat suatu kejelekan, bukan dalam rangka melakukan kejelekan tersebut, terjatuh ke dalamnya, tapi dalam rangka agar bisa menghindarinya. Karena siapa orang yang tidak mengenali kejelekan dari kebaikan, ia akan gampang terjatuh, rentan terjatuh ke dalamnya. Kita sudah membaca dua prinsip besar yang ada pada kaum jahiliyah. Yang pertama, mereka di dalam beragama melakukan ta'abud, ibadah kepada Allah, kepada sembahannya. Ya, diketahui bahwasanya mereka masih mengenal Allah. Orang-orang jahiliyah masih mengenal Allah. Namun ibadah mereka kepada Allah dengan cara melalui, ya, orang-orang saleh. Mereka menyekutukan orang-orang saleh, menyekutukan para wali, menyekutukan makhluk-makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah yang mereka jalankan. Ini berlaku pada masa jahiliyah dan ditentang dan diingkari, dibersihkan oleh Rasulullah SAW ketika datangnya Islam. Prinsip yang kedua, Pak, mereka orang-orang jahiliyah pedoman hidupnya adalah perpecahan. Ya, selalu berseteru satu dengan yang lain. Selalu berselisih, berpecah dalam ajaran ideologi keagamaannya dan bahkan juga dalam urusan muamalah keduniaannya. Karena tidak ada satu pedoman pun yang bisa mempersatukan mereka. Dan kaum muslimin dilarang untuk seperti itu. Kaum muslimin prinsipnya adalah persatuan di atas Alkitab, Sunnah, ala fahmi salafil ummah. Tidak boleh menyerupai orang-orang jahiliyah. Mereka lebih berbangga dengan apa yang ada pada golongan-golongannya masing-masing dan menganggap bahwa golongannya yang paling selamat, golongannya yang paling benar, golongannya yang paling kuat, sehingga enggan untuk menerima apa yang datang dari golongan yang selainnya meskipun itu adalah kebenaran. Dan mereka berbangga dengan apa yang ada pada golongannya meskipun itu kebatilan. Mereka enggan menerima yang datang dari golongan yang lain meskipun itu kebenaran. Ini prinsipnya jahiliyah. Dan kaum muslimin dilarang untuk menyerupai mereka. Sedangkan apa yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, perselisihan, perbedaan, itu ada diklasifikasikan. Yang pertama, kalau dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, amaliyah, itu prinsipnya apa? Prinsipnya tauqifiyah. Dalam masalah ibadah, dalam masalah akidah, prinsipnya tauqifiyah. Apa yang sudah datang dari kitab sunnah, terima. Ya, tidak boleh menyelisihi. Kalau menyelisihi, berarti pertentangan antara al-haq dan al-batil. Ya. Pertentangan antara al-haq dan al-batil. Kemudian, klasifikasi berikutnya, perbedaan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin dalam perkara yang di sana hasil dari istimbat istihad. Ya. Hasil dari istimbat istihad. Ya, para ulama beristihad. Ternyata dari istihadnya itu menimbulkan dua perkara yang berbeda silang pendapat. Bagaimana sikap kaum muslimin? Sikap kaum muslimin adalah mengambil mana dari dua pendapat tersebut yang dibangun di atas dalil. Ya. Ini ketiga pendapat-pendapat yang keluar itu dibangun di atas dalil yang jelas pada satu dari dua pihak yang berbeda pendapat tersebut. Nah, sehingga mau tidak mau kaum muslimin harus belajar, harus mempelajari, harus ada perhatian terhadap agamanya, karena tidak bisa hanya sekedar terima beres. Ternyata di sana ada dua pendapat. Alim ini mengatakan pendapatnya A, alim ini mengatakan pendapat ini B dalam satu masalah. Maka tidak bisa seorang ya masa bodoh. Yang penting saya sudah mengambil satu di antara dua pendapat. Ya, ini bukan sikap seorang muslim. Sikap seorang muslim, seorang ahlu sunnah yang mengikuti Alkitab, sunnah ala fahmin salafil ummah, dia merujuk dari dua pendapat yang ada itu, dilihat mana yang nampak bersama dia dalil. Ya. Tidak dilihat apakah ini lebih besar namanya, lebih kecil namanya, apakah lebih kuat popularitasnya ataukah lebih tidak, ya, kurang populer. Tapi yang dilihat mana yang lebih bersama dalil, itu yang diikuti. Ya, sehingga yang tidak bersamanya dalil, rujuk kepada siapa yang membawa dalil. Ya, ini sikap seorang muslim, sikap yang diajarkan di dalam Islam. Adapun klasifikasi yang ketiga, perselisihan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin yang di sana masing-masing beristimbat dan tidak bisa ditarjih, tidak bisa dikuatkan salah satu dari dua pendapat tersebut dikarenakan dalil yang ada tidak begitu jelas, maka masing-masing berlapang dada. Masing-masing berlapang dada. Tidak boleh saling mengingkari dari dua pendapat tersebut, apalagi saling memusuhi, apalagi saling ta'asub antar golongan yang berbeda, sampai kemudian melahirkan satu kekerasan-kekerasan di dalam membela kelompoknya. Misal tidak boleh menikahkan dengan seorang yang berasal dari golongan yang dia berbeda itu. Misalkan mengambil pendapat Imam Syafi'iyah. Kemudian yang satu mengambil pendapatnya Abu Hanifah, Hanafiyah. Lalu dalam dua perkara atau dua pendapat, yang pendapat-pendapat ini tidak di atas bangunan yang dalilnya begitu jelas, lalu sampai ta'asub, ini tidak diperbolehkan. Nah, seperti ini seorang berlapang dada, sudah diberikan toleransi, diberikan toleransi hasil dari apa yang mereka telah berijtihad. Namun pada prinsipnya kaum muslimin dilarang untuk menyerupai ahlul jahiliyah dalam masalah mereka berpecah belah. Banyak penting untuk kita pelajari agar kita bisa berusaha meminimalisir berkembangnya perkara ini di tengah-tengah kaum muslimin. Namun yang perlu kita ketahui bahwasanya prinsip persatuan itu bukan juga dibangun di atas yang penting berkumpul bersama-sama. Dalam arti semua yang berbeda-beda itu dikumpulkan dalam satu wadah, lalu di atas namakan persatuan. Ya. Dalam rangka menyelisih orang-orang jahiliyah yang mereka berpecah belah, lalu dikumpulkan semua yang ada di tengah-tengah kaum muslimin dengan pandangan, pemahaman, pemikiran yang berbeda-beda dari akidah, dari ibadah, dari prinsip berpegang kepada sunnah, lalu dikumpulkan menjadi satu kesatuan dengan beraneka ragam warna yang ada. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah mereka diperintahkan untuk bersatu dengan satu pegangan yang sama. Setelah itu jangan saling menyelisihi satu dengan yang lainnya. Jadi jangan saling meninggalkan prinsip pegangan yang sama tersebut. Jadi semua diajak, semua diseru, semua diperintah untuk bersatu dengan satu pegangan yang itu akan menjadi pemersatu kaum muslimin, bahkan menjadi pemersatu manusia. Yaitu perintah Allah SWT, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya, dan jangan kalian saling berpecah belah. Jangan kalian saling berpecah belah. Bersatulah kalian dengan apa? Dengan semua kalian seluruhnya berpegang dengan tali Allah, yaitu berpegang dengan Islam, yang mana Islam itu sumbernya Alkitab wasunnah, di atas pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tanpa seperti ini dipaksa bersatu, itu bukan persatuan. Ya, itu bukan persatuan yang dimaksud. Meskipun zahirnya berkumpul, ya, Syiah kumpulkan bersama dengan Ahlu Sunnah, ya, Mu'tazilah, Jahmiyah, dan sekian banyak kelompok-kelompok yang mereka ada di tengah-tengah bendera diangkat dengan atas nama Islam. Atau bahkan di atas semua bendera-bendera yang diangkat atas nama dakwah Ahlu Sunnah, ya, lalu semua dikumpulkan untuk bersatu dengan masing-masing memiliki prinsip pegangan yang berbeda-beda, ya, itu bukan persatuan yang dimaksud. Tapi diingat yang dimaksud adalah wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya, bersatu di atas pegangan yang sama. Di atas pegangan yang sama, yaitu berpegang dengan tali Allah. Itu hakikat persatuan. Meskipun kenyataannya kemudian menjadi satu komunitas yang terbatas jumlahnya, tapi sepanjang dia atau mereka adalah orang-orang yang berpegang dengan tali Allah itu, maka dialah yang berada di atas persatuan. Ya. Kalau dibandingkan Ahlu Sunnah dengan Syiah misalnya, Ahlu Sunnah lebih sedikit, ya, Syiahnya lebih banyak. Maka yang di atas persatuan adalah Ahlu Sunnah, karena mereka yang mengamalkan perintah Allah untuk i'tisam, berpegang teguh dengan tali Allah, ya, berpegang teguh dengan tali Allah. Adapun orang-orang yang menyelisihi, mereka lah yang menyelisihi seruan Allah dan Rasulnya untuk bersatu. Jadi ini memahami hakikat persatuan dan memahami perpecahan yang ada, yang itu adalah karakter ajaran ideologi jahiliyah, dan kaum muslimin dilarang untuk ke arah sana dan diperintah untuk bersatu. Namun persatuan dibangun di atas bangunan pijakan tali Allah al-Islam, di atas al-Kitab, di atas as-Sunnah, di atas pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, bukan sekedar dikumpulkan secara kuantitas banyak, namun secara isi bercerai-berai. Nah, satu memuliakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai manusia terbaik setelah Rasulullah SAW, yang satu mengkafirkannya. Tidak akan bersatu. Meskipun dikumpulkan. Dibuat perjanjian, kesepakatan, semuanya tanda tangan, kita bersatu, ya. setelah di majlis, akan dikumpulkan dalam satu majlis, ya, ulama dari Ahlus Sunnah memuliakan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Ali, Aisyah radhiyallahu taala anha dan para sahabat. Ya. Tampil lagi ulama yang ini. Ya. Kemudian mengatakan Abu Bakar Siddiq, Umar dan yang lainnya dengan para sahabat murtad. Di mana akan bersatu? Pijakannya sudah berbeda. Maka bukan itu yang dimaksud dengan bersatu. Dengan juga ketika dengan pemahaman-pemahaman yang lain. Intinya persatuan di atas Alkitab Sunnah ala fahmi salafil ummah. Meskipun kemudian menjadi komunitas yang terbatas, namun itulah dakwah Rasulullah SAW, dimulai dari sana dan sampailah pada persatuan kaum muslimin di atas cahaya al-Islam. Kemudian kita baca sedikit masalah thalithah, prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga yang ada pada kaum jahiliyah. Ya. Jadi prinsip-prinsip ini ada pada zaman jahiliyah dan menjadi prinsip-prinsip besar. Kemudian pada perkembangannya setelah datang Islam ditumpas, tidak ada lagi masa jahiliyah. Namun masih terbawa, ya, masih terbawa sebagian dari prinsip-prinsip tersebut mengikuti perkembangan Islam. Ada pada individu, ada pada sekolongan masyarakat, ada sebagian komunitas manusia sampai kepada hari ini. Dan semakin manusia tidak kenal kepada Islam, akan semakin dia masuk kepada prinsip-prinsipnya jahiliyah. Semakin Islam itu hilang dari dirinya, maka semakin menguat prinsip jahiliyah pada diri seseorang. Semakin hilang cahaya Islam dari sebuah komunitas masyarakat, juga akan semakin menjadikan prinsip jahiliyah ini mengakar pada masyarakat tersebut dan seterusnya. Nah, sekarang prinsip yang ketiga, ajaran yang ketiga dari ajaran jahiliyah. I'tibaruhum mukhalafatu waliyil amri fadilah wa ta'atuhu wal inqiyadu lahu dhullah wa mahana. Anggapan mereka, orang-orang jahiliyah, anggapan mereka dalam menyelisihi penguasa, ya, menyelisihi penguasa itu merupakan fadilah, merupakan keutamaan. Dan ketaatan kepada penguasa, tunduk patuh kepada penguasa, itu dianggap sebagai zullah wa mahana, sebagai kerendahan dan kenistaan. Ini karakter jahiliyah. Mereka menganggap kalau tunduk kepada sebuah aturan penguasa itu nista. Tapi kalau bisa bangkit menentang penguasa, itu mulia, itu keutamaan. Sehingga dari sini kita mengetahui pada masa jahiliyah tidak ada satupun kekuatan yang bisa, ya, membangun kekuasaan untuk menerapkan aturan-aturan yang bisa berlaku di masyarakat jahiliyah. Dan, nah, prinsip mereka seperti ini. Setiap ada yang ingin untuk membuat aturan untuk sebuah kemaslahatan menurut mereka, maka yang lain kalau tunduk ini dianggap hina. Kalau ikut tunduk taat ini dianggap kekalahan, hinaan, kenistaan. Tapi kalau bisa bangkit menentang, itu kekuatan, kemuliaan. Sehingga tidak pernah ada satu pemersatu dari seorang yang bisa duduk di atas mereka semua, menerapkan aturan-aturan, ditaati dan berlaku sebuah aturan kemaslahatan. Tidak ada. Kabilah-kabilah besar, ya mereka bisa membuat satu aturan-aturan, tapi berlaku pada segelintir kabilahnya. Kabilah yang lain tidak mau ikut aturan ini, bikin aturan sendiri. Yang sana demikian terus, sehingga terus berkecamuk permusuhan dan permusuhan. Kalau ada yang sedikit menonjol kekuasaannya, berusaha untuk ditumpas. Ada lagi yang berusaha menonjol, berusaha untuk ditundukkan. Terus, sehingga tidak pernah ada berlaku sebuah kekuasaan pemerintahan di tengah-tengah jahiliyah, sehingga mereka pun hidup tanpa ada kepemimpinan. Hidup tanpa ada kepemimpinan, kepemimpinan. Sehingga disamakan ketika ada orang yang mereka tidak mau mengakui adanya penguasa yang sah, ya. Tidak mau mengakui adanya penguasa yang sah. Setelah ada penguasa tersebut, ini ketika mati disamakan dengan matinya orang jahiliyah, ya. Disamakan matinya dengan matinya orang jahiliyah, karena mereka mati tanpa ada pemimpin yang mengatur mereka. Mereka meninggal tanpa di bawah kekuasaan aturan seorang penguasa pemimpin. Mata mita dan jahiliyah. Itu untuk orang-orang yang mereka tidak mau mengakui adanya penguasa yang sah di tengah-tengah kaum muslimin. Setelah penguasa itu ada, mereka mati. Itu mati jahiliyah. Seperti keadaan matinya jahiliyah. Jadi bukan mati kafir, tapi matinya sama seperti matinya orang jahiliyah. Bagaimana matinya? Mati dalam keadaan tidak di bawah kekuasaan penguasa. Tidak ada aturan penguasa. Nah, sebagian kelompok seperti LDII menjadikan hadis ini untuk mendoktrin para pengikutnya. Ketika sudah ikut kepada majelis, kepada golongan mereka, lalu baiat kepada pemimpinnya yang diangkat sebagai pemimpin, itulah yang mereka akui sebagai pemimpin yang sah. Di negara ini mereka tunduknya kepada amirnya, bukan kepada presiden yang ada. Sehingga mereka akan mengatakan kalau dalam masalah sam' wa ta'at kepada amir, bukan kepada presiden, kepada amir. Sehingga mereka kalau ada yang keluar dari golongannya diancam dengan hadis itu. Man mata laisa fi 'unuhi bai'ah mata mita dan jahiliyah. Barang siapa yang mati dia tidak berbaiat, maka dia matinya mati jahiliyah. Atau mereka mati jahiliyah berarti mati kafir. Berarti orang-orang yang mereka tidak berbaiat kepada amirnya LDI semuanya mati kafir. Demikian juga ketika sudah ikut kepada golongannya kemudian tobat keluar, ya, meninggalkan, itu juga diancam dengan hadis ini. Ini pemahaman yang keliru. Maksudnya bukan demikian. Tapi siapa yang dimaksud dengan bai'ah di situ? Bai'ah kepada penguasa yang sah di sebuah negeri dengan adanya wilayah, dengan adanya kesepakatan kaum muslimin, diakui kedudukannya dan berpengaruh kekuasaannya. Itulah bai'ah. Dan bai'ah bukan seperti yang ada pada mereka. Terus datang bersalaman, menyatakan saya berbai'ah. Dari seperti itu. Tapi secara ma'nawi, ketika sudah tunduk kepada aturan kekuasaan penguasa yang sah dari kepenguasaan kaum muslimin, dengan rela yang mengakui dan dengan rela untuk ikut kepada aturannya dalam keadaan perkara-perkara yang itu tidak bertentangan dengan syariat Allah, maka situ sudah termasuk bai'at. Ya. Namun ketika hatinya enggan menerima kepemimpinan yang ada, dari yang ada dari kalangan kaum muslimin, penguasa kaum muslimin, hatinya enggan dan menolak dan mengingkari, menentang, Kemudian dia mati. Ini namanya mati jahiliyah. Ini mati tanpa di bawah kepemimpinan penguasa. Dan bukan kafir. Nah, dan bukan diarahkan kepada pemimpin golongan. Ya, yang dipahami ada sebagian kelompok di kalangan ya, LDI. Dan juga kelompok-kelompok yang lainnya yang mereka menerapkan prinsip bai'ah, NII. Ya. Dan juga yang setipe dengan itu semua. Mereka memahami di situ ke arah sana untuk kepentingan kelompoknya dan dibawa kepada prinsip pemahaman golongannya. Al-mas'alatu thalithah. Inna mukhalafata waliyil amri wa'adam al-inqiyadi lahu fadilah. Sesungguhnya menyelisihi waliul amr, menyelisihi penguasa yang mengurusi urusan kaum muslimin di sebuah negeri. Ya, apakah itu presiden, apakah itu raja yang sudah diangkat di negeri tersebut secara sah, memiliki kekuasaan secara wilayah dan pengaruh dan diakui. Ya, memang dialah penguasa. Menyelisihi penguasa, menyelisihi pengatur yang mengurusi aturan masyarakat kaum muslimin, dan tidak tunduk kepada kekuasaannya, itu merupakan fadilah, merupakan keutamaan. Ini menurut akidah jahiliyah. Nah, kalau bisa menentang penguasa itu bangga. Itu menjadi merasa ada menyandang kebesaran, menyandang ya, keutamaan. Wasam'a wa ta'ata lahu dhulla wa mahanah. Sementara ketika mendengar dan taat kepada penguasa, itu dianggap sebagai dhullah, ya, sebagai kehinaan, wa mahanah, dan kerendahan. Fa khalaqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bis-sam'i wa ta'ati lahum wan nasiha wa ghallatha bidzalika wa abda wa aada. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syariatnya datang menyelisihi prinsip mereka orang-orang jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mendengar dan taat, memberikan nasihat, dan beliau mengajarkan prinsip ini, ya, menegaskan, ya, dengan prinsip ini bahwasanya mendengar dan taat kepada mereka itulah prinsip al-Islam. Ya. Rasulullah SAW menyelisihi prinsip-prinsip yang ada pada jahiliyah. Ya, menyatakan yang sebaliknya. Kalau menurut jahiliyah, menyelisihi penguasa, tidak tunduk kepadanya, itu keutamaan. Kalau menurut Islam, justru sebaliknya, kehinaan. Ya. Kalau menurut jahiliyah mendengar dan taat kepada penguasa merupakan kehinaan, menurut Islam justru sebaliknya. Ya. Hingga seorang mengenali ini, seorang akan bisa membawa diri. Kaum muslimin bisa menempatkan dirinya sebagai bagian dari Islam yang dia akan bersikap kepada penguasa yang ada dari kekuasaan kaum muslimin. Wa hadhil masailu thalath hiya allati jama'a bainaha wa bainaha fi ma sahha anhu fi sahih. Annahu qala inna Allah yarda lakum thalathan. An ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'a. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. Kharaja Muslim. Dan tiga permasalahan ini adalah permasalahan yang sudah terkumpul ketiga-tiganya di dalam hadis yang sahih, yaitu hadis yang datang dari Rasulullah SAW. Beliau menyatakan sesungguhnya Allah ridha kepada kalian tiga perkara. Di sini kita mengetahui pijakan beliau di dalam membangun kaidah-kaidahnya semuanya berpijak kepada dalil. Ya. Semuanya berpijak kepada dalil. Belum menyebutkan prinsip jahiliyah pertama, ya, mereka syirik dalam masalah ibadah. Ya. Kedua, mereka berpecah belah. Ketiga, mereka tidak mau taat kepada penguasa. Ini sudah sebutkan poin-poinnya. Ternyata ini semua ada dari hadis Rasulullah SAW. Ketiga-tiganya dalam satu hadis. Ya. Kalau kita melihat seperti ini, ya, sungguh beliau ketika menyebutkan ajaran pelajaran-pelajarannya, semuanya dikembalikan kepada dalil. Nah, dan orang akan mengetahui yang seperti ini ketika mempelajari kitab-kitabnya. Ya. Adapun orang-orang yang sekedar mendengar namanya dari sekian versi yang datang menyebar tentang Wahabi, tentang Abdul Wahab, ya, semuanya itu dibangun di atas propaganda dan fitnah. Ya. Syekh Abdullah Salfiq pernah menceritakan ketika datang di Indonesia, di Jogja, menceritakan pada satu waktu ada gurunya berguru kepada seorang ulama di India. Waktu itu belajari Sahih Bukhari. Ya. Ketika menyebutkan tentang Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, pada awalnya mencela, ya, mencela. Karena yang sampai ke sana dari versi ya, yang penuh dengan propaganda. Ketika muridnya ini mendengar seperti itu, merasa heran, kenapa Syekh dalam keadaan mengajarkan Sahih Bukhari, tapi sikapnya kepada beliau seperti ini. Maka suatu waktu dibawakanlah, ya, karya beliau salah satunya, disodorkan tanpa disebutkan di situ penulisnya, disodorkan untuk dipelajari. Ditanya ke Syekh, ini ada sebuah kitab, ya, coba dilihat dan bagaimana keadaan kitab tersebut, kurang lebih demikian secara makna. Ya, maka dilihat. Ketika dilihat, langsung menyatakan, hadal kitab ala tariqati syekh, ala tariqati al-imam al-Bukhari. Kitab ini sama cara penyusunannya dengan caranya al-imam al-Bukhari. Menyebutkan poin-poin dalil. Menyebutkan poin-poin dalil. Menyebutkan poin-poin dalil. Begitu. Setelah itu disebutkanlah siapa penulis dari buku kitab tersebut. Maka terbukalah wawasan kepada beliau rahimahullah. Dan setelah itu ketika menyebutkan beliau, nama beliau, mendoakan rahimahullah, rahimahullah, dan sampai kepada beliau kitab-kitab yang menjadi karya-karya beliau. Nah, seperti ini. Sebelumnya kita mendengar tentang beliau dengan banyak versi, terbawa kita untuk berprasangka sesuai dengan apa yang sampai kepada kita. Tapi setelah kita melihat kitab-kitab karya-karyanya, tidaklah belum menyebutkan poin-poin kecuali di bawahnya dibangun di atas tadi. Menyebutkan tiga hal, sebutkan di sini dalilnya. Ya, sesungguhnya ridha kepada Allah, sesungguhnya Allah ridha kepada kalian, kata Rasulullah SAW. Tiga hal. Yang pertama, anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, agar kalian beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan kepada Allah dengan sesuatu pun. Ini prinsip utama tauhid. Yang kedua, wa anta'tasimu bi'ablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah ridha kepada kalian untuk kalian berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya dan jangan kalian saling berpecah belah. Prinsip yang kedua. Ya. Ini sih prinsipnya jahiliyah yang kedua. Yang ketiga, wa antanasahu man wallahu Allahu amrakum. Dan hendaklah kalian tanasuh, munasahah kepada orang yang dia diberikan kekuasaan oleh Allah SWT untuk mengurus urusan kalian. Ya. Antanasahu, kita melihat bagaimana nasihat yang diarahkan kepada ulatul umur, nasihat kepada penguasa kaum muslimin, itu dengan cara mentaati apa yang datang darinya yang tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, sesuai dengan ayat, ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah kalian, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amri minkum, orang yang memegang urusan, kendali urusan kalian. Ya. Ya, memberikan tanazuh kepada penguasa dengan cara mentaati mereka sepanjang apa yang datang mereka sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah. Dan yang lainnya dari prinsip-prinsip bermuamalah kepada hukam, kepada penguasa. Nah, ini tiga prinsip. Jadi satu, dua, tiga. Tiga poin disebutkan, semuanya ternyata ada bangunannya dalam satu hadis, satu nas, yang hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walam yaqa khulalun fi dinin nas wa dunyahum illa bisabab al-ikhlal fi hadhihi salasi aw bi ba'dihha. Dan tidak akan terjadi khalal, ya, tidak akan terjadi penyimpangan di dalam agama seorang, di dalam agama manusia, dan juga di dalam urusan dunia mereka, kecuali dengan sebab adanya penyimpangan di dalam satu dari tiga ini atau sebagiannya. Jadi menyimpangnya manusia tetap jatuh kepada satu di antara tiga ini, terjatuh kepada syirik jelas kebinasaan, terjatuh kepada bid'ah hizbiyah juga penyimpangan, terjatuh kepada menentang penguasa. Ini semua penyimpangan-penyimpangan yang semuanya bertentangan, berseberangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini secara global. Adapun bagaimana maksud dari taat kepada penguasa, ya, bagaimana batasan-batasannya, insyaallah akan kita baca kelanjutannya pada pertemuan yang berikutnya bismillah taala, dan bisa difahami sedikit yang kita sampaikan menjadi bahan untuk meningkatkan keilmuan kita dan menjadi bahan untuk kita berprinsip dengannya, dan menjadi bahan untuk kita menyikapi apa yang kita hadapi, dan terutama di saat kita berusaha untuk berpegang menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ini mencakup urusan secara pribadi antara seorang kepada Allah, secara pribadi seorang secara hubungan dengan manusia. Ya, mana di sana semua ada bimbingannya dan ada petunjuknya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan terus kita lanjutkan insyaallah sedikit-sedikit kajian kita. Wallahu ta'ala a'lam wa sallam na jazakumullahu khairan walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.